رسولیل فردوس اہلا ولا اکوالا نار الجحیم فاہب لتوبتا واغفر ذنوبي فإنك غفور ذنب العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Buka bersama di Madrasah Mulazamah Al-Hufaz bersama santri-santri kita dan para guru-guru dan UO kita yang tercinta. Saudaraku, hari ini adalah hari yang kedua setelah pencoblosan kemarin. Saya melihat sudah mulai ada indikasi-indikasi yang begitu nyata, kecurangan, ketidakadilan, dan manuver-manuver yang busuk. Kami umat Islam, kami sangat menjunjung tinggi yang namanya keadilan. Dan kami sangat menghormati dan memuliakan sikap-sikap yang gentle dan lurus. Tapi kami juga umat Islam tidak akan pernah mau dan tidak rela kalau kami dicurangi. Mungkin kali pertama terlanjur kami dicurangi. Maka kami telah merasakan penderitaan selama 4,5 tahun dan mungkin 5 tahun pas. Tapi ke depan, bila tetap masih ada kecurangan, demi Allah, nyawa apun akan kami berikan untuk menjunjung tinggi keadilan dan memberantas kecurangan itu. Bila para pelaku-pelaku curang memang inginkan Indonesia ribut, maka silakan kecurangan kalian teruskan. Tapi bila kalian ingin Indonesia ini damai dan tenang, dan itu semua yang kita inginkan, maka tegakkan keadilan, jujurlah, dan adillah. Insya Allah, kami akan menghargai apapun hasil akhirnya, tapi dengan jujur dan benar. Tapi jika tidak, darah pun akan kami tumpahkan. Bumi pertiwi akan kami merahkan dengan darah kami dan darah kalian bila kalian bersikap curang dalam hal ini. Sekali lagi kami katakan, bila kalian jujur dan adil, walaupun kami kalah, kami ikhlas dan rela. Tapi jujur dan adil. Tapi jika kalian curang, sekali lagi saya katakan, kami jual beli dengan Allah SWT antara kami kalian. Demikian dari saya. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Semoga Indonesia bisa menjadi tenang dan damai. Semoga setelah ini kita bisa menjadi bersatu kembali dan bersaudara. Demi Indonesia maju. Demi Indonesia berjaya. Demi Indonesia emas. Indonesia menang. Merdeka. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hebohnya jagat raya Republik Indonesia yang ternyata sampai dalam jangkauan negara-negara dunia. Mereka seluruhnya melihat dan memantau bagaimana perkembangan politik yang ada di Indonesia. Akhirnya semua dunia tahu bahwa di Indonesia ada keunikan yang sudah dilakukan, yaitu kecurangan yang sempurna, kecurangan yang dilakukan secara masif, terstruktur, kecurangan yang terorganisir dengan sempurna. Luar biasa sekali. Saudara-saudaraku yang kami muliakan, kita umat Islam, kita sudah memaksimalkan ikhtiar. Kita sudah bekerja keras dan sampai sehari ini, kita tidak akan pernah berhenti bekerja keras. Mata ini akan terus begadang dan bertanggang. Biar Allah yang menjadi saksi. Semoga mata-mata ini, mata-mata yang begadang dan bertanggang, tidak akan dipanggang oleh api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan semoga saja siapapun yang telah memberikan pengorbanan, apapun saja yang dia telah berikan dalam rangka menegakkan keadilan, menentang kebatilan, kezaliman, semoga yang bersangkutan dinilai oleh Allah sebagai mujahid di akhir zaman. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk kita, orang-orang beriman, dari Sabang sampai Merauke, himbauan saya sama kepada seluruhnya. Himbauan saya adalah, yuk kita amalkan penutup surah Ali Imran. Yaitu ayat yang ke-200. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Wasabiru. Dan sabar menyabarkanlah antara satu dengan yang lain. Ingat mengingatkan yang lain agar terus sabar. Sabar itu dalam artian gak mudah nyerah. Jangan pasrah. Terus. Kita sudah di penghujung jalan. Sejauh ini dari awal sampai setar, sampai pertengahan, bahkan sampai mendekati penghujung, kita sudah sabar. Maka pas kita sudah mendapatkan bau-bau angin surga berupa kemenangan-kemenangan yang diperlihatkan, pertolongan-pertolongan yang Allah pertontonkan kepada kita, tinggal sedikit lagi, maka tingkatkanlah kesabaran. Ada yang futur di antara para pejuang-pejuang ini, maka futur itu artinya lemah semangat dan hilang energinya. Saya mengingatkan dan dengan penuh kesadaran, saya ingatkan kembali bahwa Allah perintahkan wasabiru, tingkatkan kesabaran kamu dan saling gandeng yang lain untuk sama-sama sabar. Karena di penghujung ujian sabar itu biasanya adalah pertolongan Allah dan kemenangan. Ingat itu baik-baik. Di penghujung setiap kesabaran yang sudah hampir menguras segala-galanya, disitulah turunnya pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempurna. Kita akan lihat makar mereka luar biasa, namun Allah pasti akan jadikan makar itu hilang. Hanya dengan perkara-perkara sederhana dan kecil Allah akan hilangkan semua makar mereka itu. Nah sekarang bagi kita, di samping kita terus mengawal dengan ketat C1 yang ada dari kantor-kantor kecamatan sampai kemana bergeraknya kotak-kotak suara kita, hasil-hasil suara kita, kita kawal dengan ketat dengan meningkatkan lagi kesabaran, meningkatkan lagi pengorbanan dan doa. Di samping itu kita juga sabar menunggu hasil pengumuman akhir dari KPU. Tentu saja insyaallah taala di KPU sana masih ada orang-orang yang takut kepada Allah, sebagaimana kita juga mendampingi. Kita tidak akan biarkan KPU dikuasai oleh orang-orang yang tamak dengan dunia, orang-orang yang rakus dengan dunia, orang yang tidak takut dengan Allah Subhanahu wa taala. Sabaran kita yang menunggu hasil adalah di antara bentuk syarat kita harus menjalani perjuangan ini. Untuk kita yang di Indonesia tentunya. Dan untuk kita juga menyadari bahwa real count yang sesungguhnya bagi kita adalah yaumul hisab. Siapa Anda? Apakah Anda pikir Anda tidak akan pernah mendapatkan hisab Allah? Apakah Anda pikir uang yang tidak seberapa yang akan hanya maaf menjadi tai besoknya, yang hanya akan menjadi bangkai besoknya, yang hanya akan menjadi kotoran dan menjadi puing-puing besoknya. Dengan itu Anda jual prinsip-prinsip Anda, idealisme Anda dan bahkan agama Anda, Masya Allah, Anda tidak akan mendapatkan sedikit pun kebahagiaan yang Anda inginkan dari uang yang disogokkan kepada Anda. Jadi sebaiknya bagaimana? Kembali kepada konsep awal, yuk kita dengan jujur, dengan amanah. Sementara yang lain-lain, sabar. Menunggu orang yang jujur bekerja. Menunggu orang yang amanah bekerja. Tapi sabar kita bukan sabar berarti kita berpangku tangan. Kita hanya sekedar menonton. Kecuali kalau kita memang tidak bisa berbuat. Silakan menonton. Tetapi doa kita tentu saja akan bisa menolong orang-orang yang sedang bergerak. Orang-orang yang sedang berjuang. Doa kita dan finansial kita yang terus dialirkan seberapa pun yang kita mampu sebagai tabung akhirat kita. Ya. Dan tutup mulut. Jangan berikan komentar yang akan merugikan kita dan merugikan perjuangan kita. Satu lagi terakhir, saya juga ingatkan kita semua bahwa ada upaya-upaya di mana ditimbulkan chaos, kekacauan yang masif, sehingga bentrokan fisik, bisa jadi juga pertumpahan darah, di mana-mana sekarang sudah mulai ada nyawa yang berterbangan. Karena ditembakkah, karena bunyi tembakankah, karena benturan inikah, bahkan ada satu komunitas sudah asah celurit, asah pedang dan sebagainya. Saya ingatkan sekali lagi kepada kita semua, jangan kacaukan itu. Jangan kacaukan perjuangan kita yang sudah berjalan. Jangan pernah, saudaraku, kita sudah hampir selesai. Kita sudah hampir sampai di ujung. Kalau sempat kita termakan oleh provokasi para provokator, dan kita masuk dalam kancah kekacauan, keributan, maka bisa jadi akan keluar sebuah dekrit bahwa hasil pemilu kemarin semuanya dibatalkan. Atau pemilu ulang diadakan. Ya Allah, ya Rabbi, maka ini tentu saja membuat kita telah menguras energi yang sangat besar, lalu kemudian kita tenggelam sebelum kita sampai ke tempat tujuan yang padahal sudah sangat dekat sekali. Jadi sabarlah, tingkatkanlah kesabaran, dan ingatkan kepada yang lain-lain, sabarlah. Kalau mereka ingin ribut, biar mereka ribut sendiri. Yang jelas dari gambaran real count yang ada, atau dari gambaran yang sudah nyata, kita sudah diperlihatkan oleh Allah bahwa kita sudah menang. Akan tapi kita perlu mengawal dengan ketat. Kemenangan ini tidak akan menjadi berubah, atau tidak akan dialihkan dengan kecurangan yang sempurna. Kalau seandainya terjadi hal-hal yang di luar daripada yang kita inginkan bersama, kita tunggulah instruksi ulama-ulama kita memberikan sebuah komando menuju Indonesia yang barokah, menuju Indonesia yang kuat, menuju Indonesia yang berdaulat, menuju Indonesia yang makmur, menuju Indonesia yang disegani di mata dunia. Kita memang harus berpahit-pahit dengan pengorbanan. Demikian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.